bersamamu. Jalani hari, kita akan bahagia mungkin untuk selamanya. Menyesal aku putuskan kamu, menyesal aku benci kamu. Memang salahku yang tak bisa mengerti kamu, dan selalu saja membuatmu menangis. Maafkan aku, kini ku sadari bahwa kaulah cinta sejati. Menyesal aku putuskan kamu.